بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita sekarang masuk pada contoh yang kedua, bukti yang kedua tentang keindahan Islam, tentang masalah rukun Islam yang lima selain tauhid, karena tauhid dibahas pada poin pertama. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-mithal tsani, misal yang kedua. Qala beliau syara'ul Islam al-kibar ba'da al-iman, syariat Islam yang besar, yang agung setelah iman. Hiya iqamatus shalah, yaitu mendirikan salat. Wa itauz zakah, menunaikan zakat. Wa shaum ramadhan, puasa ramadhan. Wa hajjul baitil haram, dan berhaji ke baitul haram. Sekarang pembahasan berikutnya tentang keindahan Islam di balik rukun Islam. Beliau mengatakan ta'ammal hadhihi syari'al 'azimah, cermatilah. Cermatilah syariat yang agung ini. Wa jalila manafi'iha, dan keutamaan, kemuliaan, kemanfaatannya. Wa ma tujibuhu min as-sa'i fi mardhatillah, dan apa yang menjadi konsekuensinya berupa upaya meraih ridha-Nya Allah. Wal fawzi bi thawabil 'ajil wal ajil, beruntung, sukses meraih pahala dari Allah yang disegerakan atau ditunda. Ini secara global dia meminta kita untuk mendalami faedah-faedah, maslahat-maslahat, kemanfaatan-kemanfaatan yang dicapai dari sholat, zakat, puasa, dan haji. Dia akan menyampaikan sebagian di antaranya, dan selebihnya tadi minta untuk mengkajinya. Sebelum kita melihat perincian dari beliau tentang faedah-faedah sholat dan seterusnya, akan saya bacakan penjelasan dari beliau juga. Barakallahu fikum. Faedah secara umum dari rukun Islam. Beliau menjelaskan dalam syarah Manzumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, setelah menjelaskan masalah tauhid dan syirik, beliau mengatakan wa mimma amara Allahu bihi as-salatu waz-zakatu was-siyamu wal-hajj. Di antara yang Allah perintahkan adalah salat, zakat, puasa, haji. Rukun Islam selain tauhid. Allazi min fawaidiha, yang mana di antara faedahnya adalah satu, insyirahu sadri wa nuru, membikin dada jiwa ini lapang dan bercahaya. Ya, melapangkan jiwa, melapangkan dada, dan membikin dia bercahaya. Cahaya ketaatan. Yang kedua, wa zawalu humumihi wa humumin, menghilangkan gundah gulana dan kerisauan hati. Hati yang sempit, yang gundah gulana, yang risau, hilang dengan ibadah tadi. Yang ketiga, wa nasyaqul badani wa khiffatu. Fisik menjadi semakin bersemangat dan ringan beribadah. Ya, membuat semangat badan, semangat fisik, meringankan badan untuk mengerjakan perkara kebaikan. Yang keempat, wa nurul wajhi, wajah yang bercahaya. Walaupun dia bukan berkulit putih, dia mungkin berkulit coklat atau gelap, tapi wajahnya nampak bercahaya, bersinar dengan ibadah yang dia kerjakan. Yang kelima, wasi'atul rizqi, meluaskan rezeki. Dan yang terakhir, wal mahabbatu fi qulubil mu'minin, menumbuhkan rasa cinta di hati-hati kaum mukminin. Ya, ini semuanya barakallahu minallah, dari Allah tabaraka wa taala. Sang hamba yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang haji, yang beribadah tadi akan merasakan semua tadi minallah, anugerah murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya itu akan nyaman, akan tenang, akan damai, lapang, bercahaya. Masyakil, problematika, hati yang suntuk, hati yang risau, yang gelisah, hilang. Lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Rezekinya lapang. Itu semuanya minallah. Alami, tidak mungkin direkayasa. Dia akan merasakan itu semua ketika dia mengerjakannya lillahi ta'ala dengan bimbingan sunnah. Belum menjelaskan setelah itu tentang faedah zakat dan sedekah. Belum mengatakan wa fi zakati wa sadaqati wa wujubil ihsan. Ada faedah pada zakat, sedekah dan ragam perbuatan baik. Faedahnya adalah zakatun nafsi wa tadhhiruha. Membersihkan jiwa, mensucikan jiwa. Sebagaimana zakat, zakat itu pensucian. Mensucikan jiwa, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran dosa. Wa zawarul wasakhi wadarani anha, menghilangkan kotoran-kotoran jiwa. Itu yang dinaskan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam firman-Nya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mereka sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah dan zakat yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan itu. Tathhir tazkiyah. Itu nas ayat. Maka Allah yang akan mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya, menghilangkan kotoran-kotoran jiwanya, kalbunya dengan zakat. Berikutnya, wadab'u hajati akhihil muslim, menutupi hajat saudara dia muslim, membantu hajat saudara dia muslim dengan zakat tadi. Yang berikutnya, waziyadatu barakati malihi wa nama'u, menambah keberkahan hartanya, menambah berkembangnya harta dia dengan zakat dan sedekah. Harta semakin berkembang, harta semakin banyak, harta semakin bagus. Jamkan baik-baik, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Rasul mengatakan dalam hadis, mana kosot sedekahun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, justru menambah keberkahan harta, bahkan jumlah harta. Al-hasanatu bi asyri tsariha. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipatnya sampai ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipatnya, ila dha'afin katsira, lipatan ganda yang sangat banyak. Barokah dapatkan habisan dapat. Ima bertambah barokah, ima kamu ambil nanti di yaumul qiyamah, ima bertambah jumlahnya dengan sedekah dan zakat. Ini adalah faedah-faedah sedekah, zakat dan amal-amal kebajikan. Belum mengatakan secara umum, kata Sa'd rahimahullah, ma'ana fi hadhihi al-amal, ditambah lagi pada masing-masing amal tadi, min 'azimi thawabillah, mendapatkan keagungan, kebesaran pahala Allah. Masing-masing amal, sholat punya pahala sendiri, zakat punya pahala sendiri, puasa punya pahala sendiri, haji punya pahala sendiri. Masing-masing dikasih ganjaran pahala yang sangat besar, plus memiliki keutamaan-keutamaan yang gak mungkin disifat. Dan ujungnya kata beliau, wa min husuli ridahu alladhi huwa akbaru min kulli syai', yang dengan amal-amal ibadah tadi akan mendapatkan ridhonya Allah. Seorang hamba akan meraih ridhonya Allah, yang mana ridha Allah ini yang paling agung, yang paling besar dari segala sesuatu, dan Allah tidak murka kepada dia. Itu yang paling agung, yang paling besar. Ini secara global, secara umum, barakallahu fikum. Dan beliau memperincinya pada keterangan selanjutnya terkait dengan faedah sholat, faedah zakat, faedah puasa, faedah haji, dan yang lain-lainnya. Ini akan dirinci insyaallah pada perjumpaan bulan depan, masih Sabtu ketiga sementara ini, barakallahu fikum, insyaallah ta'ala. Baik, insyaallah. Saya kasih waktu, ada waktu lumayan 10 menit sampai seperempat jam. Barangkali mau sampaikan tak apa-apa. Bar. Obat. Monggo. Setiap perintah Allah pasti ada maslahat. Iya. Setiap larangannya ada maslahat. Iya. Ada yang mendominasi, yang rojih lah bahasa. Itu apa? Contohnya apa? Loh, ya semua yang diterangkan tadi, sholat, zakat, puasa, haji. Bisa? Tadi yang sesi pertama dulu. Nah iya, semua perintah-perintah yang ada pasti mengandung maslahat yang murni atau maslahat yang rojih. Ya dia kan sholat, zakat, puasa, haji. Jadi kan dibawakan contoh untuk kemaslahatannya. Itu kan baik semua. Yang antum inginkan yang rojih. Oh bukan, yang mendominasi, yang rojih. Yang rojih itu artinya ada beberapa mafsadat, tadi kecil. Tadi kecil. Barakallahu. Di antaranya letih, capek, lelah. Lanjut. Itu kan ada kemadharatan, itu kecil. Lebih besar kemaslahatannya. Antum kira mulai terawih lah, panjang berdirinya, rukuknya, sujudnya, kan capek. Lah capek, letih, lelah. Mungkin para sebagian mereka boyoan dan segala macam. Itu kan ada sebuah kemaslahatan, itu kecil. Lebih mendominasi, mendominasi, lebih kuat, lebih banyak, lebih rojik kemaslahatannya. Apa lagi? Nah, baru kemudian. Terakhir lagi. Oh, langsung. Gimana, Pak? Tapi dengan sodako, ada sebagian pihak yang bersodako itu langsung mengharapkan balasan. Yuk sikit. Dapat 1 miliar. Kan sepukai dia pas 1 miliar. 10 miliar sampai 7 miliar. Kok 7 miliar? 700 miliar. 70 miliar. Ketok kata juga duit gede. Podo. Bagaimana dengan sodakor model seperti itu? Makanya perlu dijelaskan tadi terkait dengan penambahan harta dengan sodakor itu tidak murni penambahan nominal. Bisa dengan penambahan nominal kalau mengendaki dengan sodakor semakin banyak harta dia atau keberkahan rezekinya dia. Seolah dia kaya, enggak pernah kekurangan sudah. Itu namanya barokah. Ini paling penting. Atau dia merugi yang nanti diambilnya. Baru baliknya. Makanya diharapkan bagi kita ketika sedekah, lillahi ta'ala. Mengharapkan pahala dari Allah semata. Agar apa saja, ihtisabul ajr. Apapun pahalanya. Jadi jangan fokus duniawi, duniawi, duniawi, duniawi. Nanti malah kasihan, nanti jelek. Duh, kok balik 1 miliar. Wah, ngawur ini ustate. Ya, gak ente sih ngawur. Intinya yang terlalu material gitu. Dan gak harus spontan gitu. 100 jadi 1 juta gitu. 1000. Enggak, ada proses di situ. Walaupun di masa akan datang gitu. Dan yang terpenting bukan semata-mata nominal materi, tapi keberkahan yang paling dipahami ya? Nah, jadi jangan kedonyan lah. Berdakwah di masjid dengan cara live langsung tanpa hijab sehingga ibu-ibu bisa melihat ustadznya, kemudian di shooting video biar bisa disebarkan dakwahnya lewat medsos. Mereka membolehkan cara dakwah yang demikian dengan dalil keluasan ilmu. Apakah cara dakwah demikian berasal dari keindahan Islam? Secara hukum asal sih ada pembahasan di kalangan para ulama, tidak seluas ini dan tidak selonggar ini. Ada pembahasan di kalangan para ulama dan ketentuan-ketentuan yang mereka sebutkan itu pembahasan di kalangan masyayikh kita. Jadi ketika berdakwah ditampilkan live di televisi dan segala macamnya, sebagian mereka membolehkan dengan persyaratan. Persyaratannya live bukan tunda, ya. Kemudian disiarkan kepada semua lapisan masyarakat sehingga jangkauannya sangat jauh. Sebelum dan setelahnya enggak ada kemungkaran. Apa maksud? Sebelum, setelah enggak ada kemungkaran, di tengah-tengah acara enggak ada kemungkaran. Dipahami ya? Dan yang tampil adalah ulama sunnah. Bagus. Itu termasuk ide dan usulnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Pemerintah atau ulama sunnah yang tampil di situ sehingga dakwah tersebar dengan luas dengan cepat di seluruh penjuru dunia bahkan menjuru negeri. Tapi kalau kemudian dengan kelonggaran seperti ini sebelumnya ada apa namanya, apa bahasanya, ya, iklan, ngerti ya? Hah? Iklan apa gitu segala macam, ada musiknya, ada promonya, ada lah ya, di tengah-tengahnya jeda iklan, ada perempuan segala, perkara mukah ada lah ya, dipahami ya. Yang murni seperti itu labas, sebagian mengatakan labas, kita toleransi dengan seperti itu. Tapi dengan penggambaran seperti ini yang disut oleh ibu-ibunya, sengaja kayak sengaja ibu-ibunya disut. Kok ada yang cantik lebih dilamain sedikit. Nah, ini yang terlalu tasahul, berlongga-longga dalam perkara seperti ini. Ini semua gak dibenarkan. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala. Yang seperti ini biasanya dari kalangan kaum muslimin dan pecahan-pecahan kaum muslimin. Kalau masyayikh itu ketat. Ya, tampil tadi ketat, tidak sembarangan. Barakallahu. Nah, Pripun? Hah? Monggo. Loh, di sini sih. Hai. Loh, ada apa antum? Kok enggak ada baru saya gitu. Langsung aja. Tunggu lagi. Oh. Apa ini? Maksudnya jarang ditanyakan. Oh, so. Selama di sini saya belum pernah ada yang tanya gini. Oh, so. Mengawali ya. Misalkan si A mempunyai harta 1M, si B mempunyai harta 2M, si A dan si B kemudian menikah. Oh, lagi perempuan. Ya, si A itu laki-laki, si B itu perempuan. Nah, kemudian menikah. Dalam pernikahan itu kedua pasangan ini menghasilkan harta 5M. Usaha bersama atau masing-masing? Ya, dalam berkeluarga ini. Dek, usaha bersama atau masing-masing? Nah, ini yang kecil sini. Kadang-kadang ya katakan usaha bersama, menghasilkan harta 5M. Ah. Kok dari waktu si asli suami meninggal? Lah yang dimaksud ahli waris dapat sekian persen itu dari harta yang mana? Nah itu yang kurang jelas saya. Hartanya mayit? Ya harta yang mayit itu yang mana? Yang oh gitu. 1M itu kan? Jangan istri yang tanyakan kayak gini. Pertanyaan istri yang tanyakan kayak gini. Yang di sini saya, Ustaz. Yang saya maksudnya di sini, Ustaz. Mungkin ada pas satu gak hadir. Atau ada pas saya gak hadir. Ya kan harus saya yang menjawabnya kan gitu. Makanya saya tanya, itu usaha bersama ataukah usaha masing-masing? Itu menentukan jawaban. Anggap ini suami usaha sendiri, 1M yang dia punya dia garap sendiri. Istri punya 2M, dia punya juga usaha sendiri digarap sama yang lain. Terpisah, suami ngasih nafkah kepada istri. Ini jelas. Ketika yang meninggal dunia sang suami yang dibagi harta sang suami saja. Punya istri, dia punya dia. Oh, dia gak mati, ya jangan dibagi. 1M yang dikembangkan tadi itulah yang dibagi. Status kalau dia punya anak dapat 1/8, kalau gak punya 1/4. Dapat lagi dia dari sini. Dan ahli waris yang lain dari ahli waris yang semua. Aku juga paling sudah bikin. Misalkan dia menikah istri, yang dibagi adalah istri. Panggil, potong, segala macam. Nah, suami dapat, kalau dia gak punya anak, dapat separuh dari harta sang istri. Kalau dia punya anak, dilebur. Dilebur. Lihat usaha bersama, kan gitu ya. Dari 3M tadi itu menjadi 5 miliar, 5M. Ah, bertambah ya? Jadi 8 semuanya. Oh, 8? Oh, ada faedah 5, jadi 8. Luar biasa. Jangan-jangan pribadi. Oh, ada pikir pribadi. Loh. Contoh kan gak bayar. Oh, gitu ya. Ya, siapa tahu pribadi bisa bagi-bagi C. Tidak usah M, C, C, C. Bisa PC, bisa RC. Baik, ketika dicampur, dilebur, usaha bersama menghasilkan 5M, total harta menjadi 8 miliar. Dirinci. Apakah memungkinkan untuk diidentifikasi? Yang ini punya suami, ini punya istri. Kalau memungkinkan langsung dipilah-pilah. Ini punya suami, ini punya istri, punya suami, punya istri. Itu dengan bukti yang valid, jelas. Entah itu berupa properti, entah berupa barang atau yang lainnya atau uang. Ini ada klasifikasinya. Ketika memungkinkan untuk diklasifikasi, maka diklasifikasi harta istri sendiri atau suami sendiri. Dan yang dibagi yang suami ketika dia meninggal dunia. Dipahami gitu. Atau yang kedua tidak mungkin diklasifikasi. Paham ya? Enggak mungkin diklasifikasi. Tidak mungkin diidentifikasi dan nyampur semua itu sendiri. Yang tadinya 3M di 8 miliar, maka dibelah 2 dengan persentase. Kenapa kalau kita katakan dengan persentase? Dikarenakan diketahui jumlahnya gitu. Suami 1M, istri 2M. Berarti istri 2 kali lipat. Difahami ya? Maka harta 8M tadi itu dibagi 3 terlebih dahulu. Istri dapat 2 bagian, suami dapat 1 bagian. Berdasarkan persentase. Iya, karena diketahui. Kalau enggak diketahui langsung belah 2 sekaligus, separuh-separuh. Gitu. Dipahami ya? Dikarenakan diketahui jumlahnya dari awal, maka di persentase istri 2 bagian, suami 1 bagian. 8M dibagi 3. Saya kira jangan tambah 9M, dia gampang. Iya. Berarti kan istri dapat 6 miliar. Itu punya dia pribadi. Suami dapat 3 miliar. Ini yang dibagi 3M ini. Potong urusan kepengurusan jenazah, utang piutang, wasiat segala macam, selesai yang dibagi. Istri dapat lagi 1/4 kalau enggak ada anak, 1/8 kalau ada anak. Dari harta sang suami dapat lagi. Dipahami ya? Iya, jelas. Kalau tidak mungkin diketahui persentasenya, langsung dibelah 2. 8M langsung dibelah 2. 4M punya suami, 4M punya istri. Yang dibagi yang mati yang tadi. Itu selalu ditanyakan bolak-balik. Kata kalau di sini ya. Data yang mungkin di sini yang belum. Nah, itu yang saya maksud. Iya. Mungkin maksudnya. Cek saksinya mungkin. Kita tidak ada kata berapa. Oh, jadi. Iya belum. Yang mirip dengan ini adalah ketika ada perceraian. Cerai yang nggak mau dirujuk lagi. Barakallahu fiik. Itu juga sama dengan perincian tadi. Ketika nanti bisa diklasifikasi ini harta suami, ini harta istri, maka dikasihkan ini yang punya suami, ini punya istri. Nah, nanti dalam pembahasan cerai talak ada namanya mut'ah, namanya mut'ah atau talak. Mut'ah itu adalah sang suami memberikan sejumlah harta yang diminta oleh pihak istri untuk menyenangkan dia supaya talaknya itu baik-baik dengan kemampuan sang suami. Kalau minta apa dia? Kita cerai baik-baik. Kamu minta apa? Aku minta mobil. Mobil apa? Mini Cooper. Mini Cooper dari piro? Murah, 1 miliar 1,2 miliar. Ya, tak penuhi. Kasih Mini Cooper. Itu muliknya istri. Namanya mut'atu tolak al-musir qadaru wal-muktir qadaru. Yang mampu, mampu. Yang gak mampu, dan mampu dia. Amin. Itu yang dimaksud dengan harta gono gini itu mut'ah atau tolak. Tapi kalau gak memungkinkan untuk diklasifikasi bercampur dan diketahui persentasenya dengan persentase, kalau gak mungkin maka langsung dibelah 2, separuh suami separuh istri. Sudah, nanti suami memberikan mut'ah atau tolak harta mut'ah dikarenakan perceraian. Dipahami ini? Mut'ah ada 3. Maka kita manfaat dan khawatir salah paham bahasa mut'ah ini. Ada mut'ah talak yang dibahas tadi. Suami dengan kadar kemampuannya memberikan sebuah hadiah, barang atau uang kepada istrinya untuk supaya talaknya baik-baik. Ini yang jarang diperhatikan. Yang kedua namanya mut'atul hajj. Mut'ah haji. Artinya haji tamattu. Kalau kita matuh kan, umrah dulu, baru haji. Yang ketiga, mut'atun nikah. Ini diharapkan dalam Islam. Mut'ah dalam pendidikan nikah, mut'ah. Itu orang Syiah Rafidhah yang melakukannya. Ini kemungkaran yang sangat nyata. Coba ini. Ada lagi barangkali yang belum menanyakan. Sudah sih. Oh, sudah. Ini jahatan loh. Oh, belum. Wes, ayo coba sekali lagi. Ada dalil yang menerangkan sholat itu mencegah kejidan muka. Iya, nas ayat. pernah lihat ada orang masya Allah sholatnya, tapi masih mungkat ada keji, ada yang kurang apanya sih? Iya, memang ada ayatnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lihat dalam tafsirnya, dijelaskan di situ salat yang ditunaikan dengan rukun-rukunnya, dengan wajib-wajibnya, dengan sunah-sunahnya, dengan syarat-syaratnya, dengan keikhlasannya, dengan bimbingan sunnah. Dan bersalat, Pak. Terpenuhi semuanya insyaallah semakin hari akan semakin bagus. Proses manusia tempatnya salah, pasti akan salah, tapi akan semakin berkurang, semakin berkurang, semakin cepat dia bertobat ketika sholatnya benar. Ketua ya, apanya yang salah? Mungkin keikhlasannya kurang, niatnya. Apa yang salah? Mungkin tata caranya, keifianya, ada yang melanggar sunnah, maksudnya dengan sunnah. Apa yang kurang? Mungkin rukun-rukunnya kurang sempurna, mungkin wajib-wajibnya, mungkin syarat-syaratnya, mungkin tumakninanya, segala macam. Mungkin. Tapi ketika terpenuhi semua tadi, pasti dengan proses akan mencegah diri dari kemungkaran. Ada sebuah hadis tentang tafsir ayat ini dari Imam Ahmad dan yang lain. Ada seorang laki-laki dilaporkan Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, fulan, inna fulanan yaqumun al-lail. Ya Rasulullah, fulan ini biasa dia mulai idza asbaha sar. Tapi kalau menjelang subuh maling. Apa yang salah ini kan gitu ya. Rasul mengatakan sayanahu ma taqul. Sayanahu ma taqul. Akan mencegah dia apa yang kamu sampaikan tadi. Artinya ketika sholatnya dia betul-betul benar, nanti akan berhenti dia dari mencuri. Lama-lama akan hilang dia. Ngerti lagi? Proses, Pak. Manusia biasa ini, Pak. Hatta orangnya sudah, masya Allah, tetap ada dosanya. Bedanya, dia cepat ingat, cepat istighfar, cepat bertaubat. Itu dikarenakan dampak positif sholat. Ngerti lagi? Ini sholat yang ya nggak bisa ya, tetap dengan keadaan dia nggak sesuai dengan ketentuan sholat, gitu ya. Maksudnya gini, kadang niatnya kurang ikhlas, kadang keikhlasannya kurang sunnah, ada yang kurang mungkin pada rukun, syarat, wajib, sunnah dan segala macamnya. Maksudnya gini, baru datang belum? Datang. Cukup. Apa lanjut? Nah, aku ini aku siapa? Ayo. Iku komati 10 menit lagi. Kurang 4 menit komati. Tentang vaksin saat ini bagi kita siar atau sudah pada kenakan lagi. Wah wah wah wah. Nah, masa harus sudah pertanyaan seperti ini. Bisa? Jawabannya ngono wae. Masa harus sudah pertanyaan seperti itu. Harusnya itu yang terdepan, program-program pemerintah yang sifatnya bermaslahat untuk kepentingan umum itu harusnya terdepan semestinya. Jadi bahas sama para masyai, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak ada masalah. Masyai juga vaksin, program pemerintah, assalamualaikum, dan digalakkan gitu loh, galakkan. Ya mestinya enggak usah pakai nunggu diuru-uru, diubrak-ubrak gitu, harus sunnah itu langsung. Siap gitu. Ya mendem-mendem terus dino biasa. Paham ya? Anda pakai apa kok sampai mendem gitu? Pakai apa itu? Oh, Moderna keras. Tapi setelah itu seger deh. Insyaallah lebih kuat ya, tahan bandingan insyaallah. Oh, yang ketiga. Khusus. Kita orang Sinovac aja. Iya, nerimanya begitu kan, sesama dengan puskesmas setempat dikasih Sinovac. Monggo, Pak. Sinovac. Kata lagi, monggo, Pak. Aman-aman aja, enggak ada masalah. Ya. mempermudah mobilitas dan segala macam. Sekarang kemana-mana aman kita orang. Doro sana, doro sini, gampang apa antigen, negatif, PCR negatif, gitu ya. Khawatir nanti yang nggak mau vaksin nanti kedepannya nanti menderita terkait dengan layanan publik. Ada perlu penting vaksinnya mana pak? Oh belum, ribut vaksin vaksin. Jangan nyalakan diri sendiri. Oh itu kan nanti vaksin dengan datanya Anda masuk gini gini gini. Terus kenapa kalau data kamu masuk ke pemerintah kamu malah seneng? Kamu diakui pemerintah, kalau kamu dikeluarkan dari Indonesia nggak punya negor, bingung. Ya apa sih? Oh, kamu tuh teroris, radikalis atau muslim biasa sih? Kalau kamu teroris, maka ketakutan kamu dengan vaksin. Wah nanti ketahuan pas nanti menyalakan aplikasi peduli lindungi kan pakai lokasi, ketahuan Anda di sini dilingkari. Wah Anda ini muslim apa teroris gitu? Kalau muslim biasa gak ada masalah, gak ada masalah. Nonton gitu? Di jawaban saya, moso sih harusnya begitu pertanyaannya. Tidak saatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dikasih kesehatan dan begitu tawakal kepada Allah. Alhamdulillah. Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.